sawang sorote rimanmu jeni ku ngerti ono ati sliramu nanging anane mung sewates kanca padha rawani ning ngungkapke tresno yen ku pandang gemerlapnya ripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki orang mbok dukung mung dadi kanca mesra mergo kepadang cinta nyoba laba WSL SNB Indonesia kita goyang bareng-bareng yuk. Kita goyang bareng-bareng Wiwi di sini yo. Raja-raja sawer. Hiyan ta sawang sorote ripatmu jane ku ngerti ono ati sliramu nanging anane mung sewates kanca padha rawani ning ngungkapke tresno yen ku pandang gemerlapnya ripatmu terpampang gambar waru ning atimu nanti kapan aku iki orang mbok dukung mung dadi kanca mesra sudah biasa anggapku sebagai kawan adem panas. kereges awakku nalika nyedak sliramu. Yen tak sawang esemu sumo biar nom atiku. Bingung rasane atiku kepiye iki kabeh. Piye nek kanca suwi saiki tak tresnani. WSL Juana kita goyang bareng-bareng nyetrum song. Hey new palapa. Yen tak sawang sorote lipatmu jane ku ngerti ono ati sliramu. Wates konco podo rawani ning ngungkap ketresno. Yen ku pandang kemelam nyamripatmu terpampah gambar waru ning atimu. Nanti kapan aku iki orang bodukung mong dadi konco mesra mergo